Mitra bisnis, pengusaha menolak RUU larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lantaran banyak pasal dalam RUU tersebut yang dinilai aneh dan merugikan dunia usaha. Beberapa di antaranya, RUU ini akan membuat proses merger dan akuisisi menjadi jauh lebih sulit dan menjadikan KPPU sebagai sebuah lembaga superpower. Pembahasan RUU ini juga dinilai tidak transparan lantaran minim keterlibatan pengusaha. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik Fiskal dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda soal ini? Gini Mbak, jadi masalahnya itu bukan menolak dalam arti kata kita menolak daripada undang-undang itu, tidak seperti itu. Tapi prosesnya, kita permasalahkan karena kemarin itu kita mendapatkan informasi bahwa DPR itu mempunyai hak inisiatif. Sebetulnya bukan amandemen ya, yaitu menggantikan undang-undang itu. Nah sekarang masalahnya sosialisasi yang dilakukan itu sangat minim. Terus kedua, naskah akademiknya nggak ada sama sekali. Jadi bagaimana suatu kebijakan publik akan dirilis tanpa suatu naskah akademik yang memadai gitu Mbak. Karena kita tidak begitu memahami apa yang berproses, ya kita langsung bereaksi keras gitu loh. Karena kita nggak melihat naskah akademiknya, kita juga nggak pernah didengar pendapatnya. Tiba-tiba langsung keluar 96 pasal gitu dari yang semula 65 pasal kan. Nah, selain terkait proses RUU ini, di mana pihak pengusaha tidak dilibatkan dalam diskusi bersama DPR, bagaimana dengan konten RUU-nya sendiri, Pak? Poin-poin apa saja yang menjadi keberatan pengusaha? Untuk kontennya, itu juga kita memandang terlalu agresif ya. Jadi mereka mungkin yang menyusun itu terinspirasi oleh kekuatannya KPK lah, kira-kira gitu. Mereka itu bisa mendalilkan, misalnya gini, misalnya kita dipandang menghalang-halangi misalnya. Nah itu bisa dia mengambil ini sepihak gitu loh, mengambil persepsi sepihak. Nah itu kan salah gitu, dihukum kan nggak bisa, semua harus dibuktikan kan gitu, semacam seperti itu. Jadi memberikan power yang sangat besar kepada KPPU. Nah sebetulnya power itu juga kita pertanyakan selama ini gitu loh, apa susahnya ngumpulin bukti gitu kan, sekarang jadi masalah mereka katanya buktinya susah lah dan segala macam. Nah kalau kita melihat justru KPPU itu yang terjadi adalah kekurangan resources yang qualified, jadi harus diperbaiki di SDM-nya. Bukannya kita memberikan suatu undang-undang yang mempersenjatai mereka sehingga mereka bisa terjadi sewenang-wenang. Dan prosesnya pun kalau memang itu akan dilakukan perubahan, kita nggak bisa dilakukan amandemen ya, karena itu undang-undang menjadi undang-undang pengganti. Itu juga proses pengambilan keputusan untuk vonisnya juga lucu gitu loh. Dia yang melakukan penyelidikan, dia melakukan penyidikan, dan dia yang melakukan eksekusinya gitu. Mana ada proses hukum seperti itu. Oke lah katanya itu mengadopsi sistem dari Jerman misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi sekarang di dalam hal dia mengambil vonis seperti itu, justifikasinya seperti apa? Nah, yang terjadi itu adalah sekarang itu karena resourcesnya di sana lemah, di KPPU lemah, sehingga pada waktu mereka mengambil suatu keputusan vonis atau penalti untuk perusahaan yang dipandang melanggar ketentuan praktek persaingan usaha yang sehat, itu di challenge di pengadilan ya kalah gitu loh Mas. Nah, itu karena kalah terus mereka berdalilnya, wah ini yang salah nih undang-undangnya, semacam seperti itu. Nah, itu yang kita mau challenge gitu loh. Mau challenge apa betul yang seperti itu? Mari kita uji publik. Memangnya bagaimana peran KPPU seharusnya, Pak? Kalau perannya itu sudah pasti penting. Saya rasa Kadin akan mendukung sepenuh itu. Cuman kan prosesnya ini harus yang benar gitu loh Mbak. Nggak bisa sembarangan terampangan begitu karena problem di resourcesnya mereka, tapi terus akhirnya melebar kemana-mana, akhirnya nggak fokus juga. Nah ini yang harus kita lihat juga dari segi kepentingan nasionalnya bagaimana. Jangan sampai nanti malah undang-undang itu malah melemahkan perusahaan yang dalam kategori ya. Kita bilang itu adalah perusahaan yang besar atau dominan. Nah dominan itu kan menjadi relatif. Apakah dia dominan karena memang secara teknologi, secara kapitalnya dihitungan besar, emang mau nggak mau yang masuk di industri itu sedikit gitu loh. Misalnya contohnya semen kan. Semen itu kan nggak banyak. Dianggapnya tuh sebagai suatu kartel gitu kan. Sekarang bagaimana mengaturnya supaya itu dianggap fair. Makanya kan ada harga patokannya gitu loh Mbak. Pemerintah mengeluarkan harga patokan untuk semen. Nah itu yang kita jaga kan di sana. Supaya tetap yang namanya perusahaan dominan itu walaupun dia dominan tetap di dalam koridor fairness di dalam menerapkan harga ke konsumen. Disebutkan RUU ini juga bicara soal merger usaha nih Pak Haryadi. Bisa di-share Pak seperti apa aturan tersebut? Bicara. Ya, jadi intinya adalah kembali lagi kan itu masalah dari KPPU ya. Nah dia itu juga bisa membatalkan merger misalnya gitu. Nah ini yang tadi yang saya bilang kan mesti dilihat dulu posisinya seperti apa. Jangan sampai nanti karena terlalu agresif dan tadi lebih banyak pada persepsi yang ada. Baik Pak Haryadi. Ada pihak menilai RUU ini terkesan buru-buru Pak. Nah apakah ada muatan politis di dalamnya menurut Anda Pak Haryadi? Ya, kemarin kita berpikirnya juga gitu. Ternyata bukannya pengesahan. Mereka hanya minta approval untuk proses lebih lanjut. Kelihatannya begitu. Jadi masih panjang nih, Mbak. Karena ini kan nih inisiatif mereka. Mereka belum bicara dengan pihak pemerintah gitu loh. Kemarin juga karena saya itu, saya langsung bereaksinya seperti itu. Kita langsung mengadakan press conference. Tapi setelah kita konfirmasi lagi kepada para pihak, kelihatannya ini masih panjang. Jadi akhirnya kita agak kita kendor gitu loh. Nah, akan mungkin ada, akan dibahas oleh DPR yang periode ini. Kan periode ini tanggal 9 April udah pilek kan. Udah nggak valid lagi untuk mereka memproses itu. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Saya, Mandariska.